Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Ning opo seneng aku ya.